terakhir torang dua baku sayang sadikile torang dua mo baku pisang. Seingat jangan sampai ngana balai tunggu kita mau pulang mau datang ambe untuk mau berpisah. cinta. Biar hujan deng panas, diamnya nda mau fare. Asal sulia apa dia. Apa mama deng papa beginilah di sini deng begini di sini asal jo solia si jantung hati. Beginilah di sini, deng begini di sini. Asal jo solia si jantung hati. Mau bilang apa? Bilang pas apa? Beda deh tu zaman. Siapa kita? Jangan sampai. pe hati nyanda mo balai karena kita sayang kita cinta cuma siapa kita jangan sampai berjalan sendiri biar jodoh dua baku sayang sampai dorang sadar sendiri biar jodoh baku sayang sampai dorang sadar sendiri. Kapal basto, lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang pelaut pambatu nangan. Jangan percaya mulu rica, rica. Sobalaya sampai so ke ujung dunia banyak doi baroyal abis parcuma dorang bilang pelaut obral cinta dompet so kosong baru jangan ape sumpah, mana jangan ape cinta. So semua kita pe punya ngana seminta. Kita baleng ngana solai, kita baleng ngana sokawe. Cikar kanan faya kondios. Cari lain mana jangan ape sumpah mana jangan ape cinta. So semua kita pe punya ngana seminta. Kita baleng ngana solai, kita baleng ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Cikar kanan faya con Dios. Thank you. pernah sangka kalau ini menjadi kita pediri kiapanya anda dan dari dulu ngana bilang pak kita kalau so ada lain jangan ngana seancor kita pecinta jangan sayang jangan sayang kita ni mau jangan sesiksa jangan ngana sesakit bilang jo berterus terang apa kita pesalah biar berlalu kita. Boleh jo torang bikin itu semua, asal jangan sampai tatono torang di sana. Mari tamang-tamang, tarang semua bergembira. Biar hilang, biar lupa, torang pesusah. Sekarang selalu torang mau lihat jauh ke muka. Boleh jo torang pikir itu semua, asal jangan sampai tatono torang di sana. Mari tamang-tamang, torang semua bergembira. Biar hilang, biar lupa, torang pesusah. Biar hilang, biar lupa, torang pesusah. Biar hilang, suka sudah. Itu malam panjang, malam yang gembira, semua orang senang. Ada yang mandarat pada ipe rumah, yang penting baku datang. Ada yang di warung duduk sampai pagi, sodeng botol di opa. Ada pernah bilang menyesal dari belakang. Kalau setelah lewat siapa mau sesalah, semua dorang salah. Oh, oh, oh, oh. Itu boleh saja torang-torang beken, asal jo hati-hati. Pikir-pikir dulu sebelum melangkah, jangan terang jadi susah. Salah, semua orang salah. Oh, oh, oh. Itu boleh saja torang-torang beken, asal jo hati-hati. Pikir-pikir dulu sebelum melangkah, jangan torang jadi susah. Pikir-pikir dulu belum melangkah, jantorang jadi sesak. Thank you.

risaulah hatiku dan musnah harapanku. Namun ku doakan di kau selalu bahagialah hidupmu. tak bersinar lagi. Senandungnya ada senyum yang abadi di bibirmu. Mengapa tiada lagi kini sayang? Semua duka yang kau alami sudah nasibmu. Untuk apa kau sembunyikan senyum di bibirmu? Walau ingin hatimu memeluk. Tak sampai, walau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayapmu. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Malam ini kau tak lagi sendiri. Bolehkah ku ingin menemani sayang? Ingin ku dengar cerita tentang hidupmu. Nikmatilah apa yang kau dapat di dunia. Walau ingin hatimu memeluk tak sampai, walau ingin hatimu memetik bintang, manalah mungkin tiada sayangmu. Biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Biarlah rembulan di atas sana, manalah mungkin turun ke sini. Biarlah yang hitam menjadi tak berbintang tanpamu. Thank you. kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia seribu satu malam. Dosa kau terpetik daku. Walau